السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات، إخواني وأخواتي في الله، رحمني ورحمكم الله. Pada malam hari ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Al-Kabair, yaitu pembahasan tentang macam-macam dosa besar. Kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafidh Al-Zahabi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan dosa besar yang ke-6, yaitu dosa uququl walidain, berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Maka pembahasan berikutnya yang dibawakan oleh penulis adalah dosa besar yang ketujuh, yaitu aklur riba, memakan harta riba. Ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Riba adalah sebuah akad yang disepakati akan keharamannya oleh para a'immah, para ahli fiqih dan para ulama. Dan dari pembahasan yang mereka kaji rahimahumullah, didapati bahwasanya riba itu datang dalam dua bentuk. Yang pertama adalah riba duyun, riba dalam akad hutang piutang. Kemudian yang kedua adalah riba buyu, riba yang terjadi dalam akad jual beli. Dan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menunjukkan akan haramnya akad riba, para ulama di antaranya Al-Imam At-Tabari rahimahullah dengan menukil pendapat salaf para sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in dalam masalah ini, mereka menyatakan bahwasanya riba yang diharamkan di dalam Al-Qur'anul Karim dan disebut dengan riba adalah riba yang terjadi pada ad-duyun, riba yang terjadi dalam akad hutang piutang. Namun itu tidak menafikan diharamkannya riba dalam akad jual beli, karena riba dalam akad jual beli pun diharamkan di dalam Islam, dan penjelasannya ada di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, riba duyun, riba dalam akad hutang piutang, dibahas oleh para ulama pada riba ini 3 jenis riba. Jadi riba duyun ini mencangkup pembahasan tiga jenis riba. Dua diantaranya disepakati oleh para ulama sebagai akad riba, dan salah satu yang lain diperselisihkan oleh para ulama apakah itu termasuk riba ataukah bukan. Riba duyun ikhwati fillah rahimakumullah, yang pertama adalah riba al-qard, riba dalam hutang pinjaman. Dibahas oleh para ulama rahimahumullahu rahmatan wasi'ah, riba qard, riba dalam hutang pinjaman, bahwasanya inilah yang disebut dengan riba jahiliyah, karena riba jenis inilah yang sering terjadi di masa jahiliyah dan ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam haji wada, bahwasanya riba jahiliyah itu maudhu', riba jahiliyah itu terhempaskan di dalam Islam. Yani diharamkan, tidak dibolehkan dengan pengharaman yang abadi. Bagaimana bentuk riba qarat itu? Riba qarat ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah adalah seseorang meminjamkan sebuah pinjaman kepada orang lain dan mempersyaratkan adanya tambahan dalam pengembalian hutangnya. Saya ulang, riba qard yang disebut dengan riba jahiliyah adalah tatkala seseorang memberikan hutang kepada orang lain dan mempersyaratkan dari awal memang adanya tambahan tatkala hutang tersebut dibayarkan atau dikembalikan. Seorang meminjamkan 100.000, entah kembali satu hari, entah kembali satu minggu kemudian, entah kembali satu bulan kemudian, entah kembali satu tahun kemudian, tetap pembayarannya tidak boleh 100.000. Pembayarannya harus 150.000. Ini namanya riba qard. Riba yang seringkali dilakukan di masa jahiliyah oleh orang-orang jahiliyah. Sehingga dengan akad riba qard tersebut, seorang ingin meraih keuntungan dan laba dari sesuatu yang seharusnya dia tidak mengambil keuntungan dan laba. Memberikan hutang adalah pertolongan dan bantuan kepada seseorang. Sehingga maksud daripada memberikan hutang adalah membantu. Dalam bab ini tidak diperbolehkan seseorang itu mengambil keuntungan dengan mengharap adanya tambahan kembalian tatkala hutang yang dia hutangkan dibayarkan oleh si penghutang. Tatkala seorang melakukan akad yang semisal ini, maka ini disebut dengan riba qard. Saya meminjamkan kepada Anda 100 dan Anda harus mengembalikan kepada saya 150. Pada waktu kapanpun Anda mengembalikan. Ini riba qard. Sehingga sebab adanya tambahan dalam uang yang dipinjamkan tadi adalah semata-mata karena pinjaman. Entah dibayarkan sesuai dengan tempo yang disepakati atau dibayarkan lewat dari tempo yang disepakati, tetap ada tambahan. Ini riba qard. Ikhwati fillah rahimakumullah, kemudian yang kedua dari riba hutang adalah riba ziyadah fiddain. Demikian para ulama menyebutnya dalam pembahasan-pembahasan mereka. Riba ziyadah. Az-ziyadatu fiddain ats-tsabiti fi dhimmah. Riba berupa tambahan dalam hutang yang ditanggung oleh penghutang. Bentuknya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, riba ziyadah adalah tatkala seseorang memberikan pinjaman kepada orang lain dan disepakati sebuah tempo pembayaran dalam akad hutang piutang tadi. Tatkala hutangnya dibayarkan tidak lewat daripada tempo, maka dibayarkan sesuai dengan nominal yang dahulu dipinjam. Namun apabila hutang tadi dibayarkan melebihi tempo, maka ada denda pada hutang tersebut, sehingga yang seharusnya ada nominal dibayarkan sesuai dengan yang dipinjamkan justru malah bertambah karena adanya denda lewat daripada tempo tersebut. Ini riba ziyadah. Sehingga bedanya dengan yang pertama, kalau yang pertama ada tambahan pada jumlah hutang yang harus dibayarkan semata-mata karena pinjaman. Adapun yang kedua, riba ziyadah adalah ada tambahan pada jumlah hutang yang harus dibayarkan karena jatuh tempo dan telat. Kalau dibayarkan kurang daripada tempo, maka dibayarkan sebagaimana jumlah yang dipinjamkan. Tapi kalau lewat, ada denda. Setiap hari Anda menambah, Anda telat dari membayar hutang, maka dendanya 5.000. Telat 2 hari 10.000. Telat 3 hari 15.000. Telat 4 hari 20.000. Dan begitu seterusnya. Ini disebut dengan riba ziyadah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dan kedua jenis riba yang semisal ini adalah riba yang disepakati keharamannya oleh para ulama, dan dua jenis riba inilah yang seringkali dilakukan di masa jahiliyah, namun jenis yang pertama itu lebih sering dilakukan di tengah-tengah mereka dibandingkan jenis yang kedua. Ikhwati fillah rahimakumullah, kalau kita melihat pada realita masa sekarang ini, maka kita dapati banyak jenis-jenis transaksi riba semisal ini, baik dalam lembaga-lembaga resmi atau tidak dalam lembaga resmi. Keberadaan sebuah lembaga adalah resmi yang diizinkan pemerintah untuk menjalankan sistem transaksi yang semisal ini, itu bukan menjadi alasan transaksi tersebut diperbolehkan. Tetap haram. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, baik dengan bahasa bunga 0% atau yang semisalnya, selama ada persyaratan, kalau mengembalikan harus menambah hutang yang dibayarkan, atau kalau jatuh tempo ada denda yang harus dibayarkan sebagai tambahan jumlah hutang yang harus dibayarkan tadi, ini semuanya adalah jenis-jenis riba jahiliyah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, kata al-imamu Ahmad rahimahullah, innahu riba alladhi la syakka fih. Riba jahiliyah adalah jenis riba yang tidak diragukan keharamannya. Ini dua jenis riba yang semisal ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, dan sekali lagi, ini adalah perkara yang disepakati. Disepakati. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Adapun tatkala datang orang-orang di masa sekarang ini mencari-cari alasan untuk memperbolehkan transaksi yang semisal ini, entah dia menggunakan nama sebagai seorang ekonom atau bahkan sebagai seorang ahli fikih Islami, selama dia menyelisihi ijma' yang disepakati oleh para ulama dalam bab riba yang telah disebutkan definisinya di atas, maka pendapat yang dia bahas, pendapat yang dia dikemukakan tidak dapat diterima, karena sesuatu yang menyelisihi kesepakatan para ulama tidak boleh ditengok dan tidak boleh diambil sebagai sebuah pendapat yang baru. Riba jahiliyah dengan dua bentuk di atas pembahasannya sudah selesai dan disepakati oleh para ulama keharamannya, baik para ulama salaf, para sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in, atau ulama-ulama khulaf yang hidup setelah masa sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in. Kami nukilkan beberapa ucapan para tabi'in dalam bab ini. Kata Mujahid rahimahullah, beliau menjelaskan tentang riba yang dilarang. Al-Imam Mujahid bin Habr, salah satu murid sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, salah seorang ahli tafsir yang tafsirnya seringkali dinukilkan dalam kitab-kitab tafsirnya para ulama. Kata Al-Imam Mujahid, kanu fil jahiliyah yakunu lirrajuli ala rajuli ad-dain fayakun laka kada wa kada wa tuakhiru anni fayuakhara anhu. Dahulu di masa jahiliyah, tatkala seorang memiliki hutang kepada orang lain dan dia tidak mampu membayar sesuai dengan tempo yang disepakati, maka orang yang berhutang akan berkata, kamu akan saya kasih tambahan ini dan itu, tapi kamu harus menambahkan tempo untukku. Ya. Jadi yang meminta untuk ditambahkan temponya dan yang meminta, yang akan memberikan bayaran, meminta tambahan bayaran pada jumlah yang disepakati dari hutang adalah si penghutang. Ini termasuk riba jahiliyah. Kamu akan mendapatkan tambahan ini kalau kamu memberikan tambahan tempo kepadaku. Nah, maka ditambahkan tempo untuknya dan dia harus membayarkan jumlah yang dia janjikan. Ini berarti ikhwati fillah rahimakumullah, riba jahiliyah berlaku, entah ribanya tadi diminta oleh orang yang menghutangi atau dengan sukarela akan diberikan oleh orang yang berhutang. Itu semuanya adalah bagian daripada riba jahiliyah yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wasalam, semuanya maudhu', terhempaskan di dalam Islam, tidak ada alasan untuk membenarkannya dan membolehkannya. Begitu pula yang senada dijelaskan oleh al-Imam Syafi'i rahimahullah, wa kana min ribal jahiliyah an yakuna lirrajuli 'ala rajuli ad-dain fayahillu ad-dain fayaqulu lahu sahibu ad-dain taqdi am turbi fa in akharahu zadahu 'alayhi wa akhara. Dahulu yang biasa dilakukan oleh umat jahiliyah dari riba adalah tatkala seseorang memiliki tanggungan hutang kepada orang lain, kemudian tatkala jatuh tempo, si pemilik hutang berkata, kamu mau bayar sekarang atau mau riba? Turbi. Kamu mau membayar sekarang atau kamu mau menambahkan nominal hutangmu? Ay denda. Fa in akharahu zadah. Kalau seumpamanya yang berhutang tadi memilih untuk menambahkan tempo, maka dia harus membayar bayaran untuk tempo yang diberikan oleh penghutang atau oleh orang yang menghutangi. Ini riba jahiliyah, kata al-Imam Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Dan yang menukil ijma' akan keharaman riba yang semisal di atas, di antaranya al-Imam al-Baji al-Maliki, al-Imam al-Qurtubi, Ibnu al-Munzir, Ibnu Hajar al-Asqalani, Asy-Syafi'i, Ibnu Qudamah, dan yang lainnya. Banyak para ulama yang menukil tentang haramnya riba dalam dua jenis di atas. Jenis yang ketiga, barakallahu fikum, yang dibahas dalam riba pinjaman. Dan jenis ini diperselisihkan oleh para ulama apakah riba atau bukan riba. Makanya tadi saya bilang ini termasuk yang dibahas dan tidak dipastikan keberadaannya sebagai riba. Dan wallahu a'lam bissawab, yang rajih dalam permasalahan ini, bab atau jenis yang ketiga yang dibahas ini bukan termasuk bagian daripada riba. Yaitu apa? Dha' wa ta'ajjal. Permasalahan yang dikenal di kalangan para ulama dengan dha' wa ta'ajjal. Dha' artinya adalah kurangi hutang. Ta'ajjal percepat pembayaran hutangnya. Kalau tadi, jenis yang kedua adalah tatkala seorang telat membayar hutang harus menambah, membayar denda. Nah, kalau yang ketiga ini, seorang ingin mempercepat pembayaran hutang sebelum jatuh tempo, tapi harus dikurangi hutangnya. Ya. 100.000. Dia berhutang 100.000. Sekarang bulan Januari tanggal 24. Tanggal 24 Januari seorang meminjam 100.000. Tempo yang disepakati nanti harus dilakukan pembayaran hutang pada tanggal yang sama di bulan depan, tanggal 24 Februari. Nah, dha' wa ta'ajjal, pembahasan dha' wa ta'ajjal adalah seorang yang berhutang mengatakan kepada orang yang menghutanginya, saya mau bayar karena sudah ada uang tanggal 5 Februari. Saya mau bayar, tapi kurangi. Saya percepat ini bayarnya, tapi kurangilah 10.000. Nah, ini dha' wa ta'ajjal, permintaan dari orang yang berhutang. Begitu pula sama apabila permintaan tadi berasal dari orang yang menghutangi. Jatuh temponya tanggal 24 Februari. Orang yang menghutangi karena situasi darurat dan yang lainnya, dia cari orang yang berhutang kepada dia tanggal 24 kemarin, dia cari di tanggal 5 Februari. Kemarin saya pinjami kamu 100.000 dan kita sepakat dikembalikan pada tanggal 24 bulan Februari. Tapi sekarang saya lagi butuh uang cepat, sehingga tolong lunasi sekarang, saya kasih potongan 10.000. Jadi kamu bayar 90.000 aja. Ini namanya dha' wa ta'ajjal. Permasalahan ini ikhwati fillah rahimakumullah diperselisihkan oleh para ulama, sekali lagi, apakah termasuk riba atau bukan riba. Jumhur, kebanyakan para ulama berpendapat ini riba. Ya. Karena sangat serupa dengan jenis yang kedua dari riba tadi. Kalau jenis yang kedua kan telat bayar denda. Kalau ini dipercepat tapi ada potongan hutangnya. Namun wallahu taala a'la wa a'lam bis-shawab, perkara ini, akad yang semisal ini adalah akad yang termasuk bahagian daripada muamalah umum yang sesuai dengan kaidah bahwasanya setiap perkara muamalah yang tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka hukum asalnya adalah boleh. Itu. Jadi akad dha' wa ta'ajjal termasuk bagian daripada muamalah secara umum. Dan sekali lagi, kaedah umum dalam ilmu fiqih, setiap muamalah yang tidak ada dalil yang mengharamkannya, maka pada hukum asalnya adalah halal. Dan dha' wa ta'ajjal tidak ada dalil yang mengharamkannya secara spesifik. Sehingga kembali kepada hukum asal, bahwasanya karena ini termasuk bahagian daripada muamalah, maka dikembalikan kepada hukum halal. Dan demikianlah pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahumullahu rahmatan wasi'ah, dan salah satu pendapat dari Al-Imam Syafi'i, salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad. Dan pendapat ini ikhwati fillah rahimakumullah dinukil akan kebolehannya dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini terkait dengan riba pinjaman. Sehingga dari tiga perkara yang dibahas, dua yang dilarang, satu yang diperbolehkan, dan dia bukan termasuk bahagian daripada riba. Kemudian jenis riba yang kedua selain daripada riba pinjaman adalah riba al-buyu', yakni riba yang terjadi dalam akad jual beli. Ikhwati fillah rahimakumullah, riba dalam akad jual beli adalah riba yang terjadi pada beberapa jenis harta yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, dan harta-harta tadi disebut oleh para ahli fikih dengan al-amwalur ribawiyah, harta-harta riba. Harta-harta riba maksudnya adalah harta yang tatkala dilakukan transaksi jual beli padanya bisa terjadi riba. Rasulullah alaihi salat wasalam bersabda di dalam hadis Ubadah ibn Shamit yang diriwayatkan oleh al-imamu Muslim rahimahullahu rahmatan wasi'ah, al-zahabu bil-zahab wal-fiddatu bil-fiddah wal-burru bil-burri wal-sya'iru bil-sya'ir wal-tamru bil-tamr wal-milhu bil-milh mithlan bi-mithlin sawa'an bi-sawa'in yadan bi-yad. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum bur, gandum putih dengan gandum putih, gandum syair, gandum merah dengan gandum syair, gandum merah, wat tamru bit tamr, kurma dengan kurma, wal milhu bil milhi, garam dengan garam. Apabila dilakukan pertukaran, maka harus mithlan bimithlin, seukuran dengan seukuran, sawaan bisawain, sama dengan sama, yadan biyad, tangan dengan tangan, yakni dilakukan pertukaran dengan cara yang kontan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam hadis ini menyebutkan di antara jenis-jenis harta ribawiyah, yakni harta yang bisa terjadi akad riba dalam transaksinya, yaitu emas, perak, syair, bur, syair dan bur diartikan gandum, kemudian milh, garam, kemudian tamr, kurma. Ada enam harta riba yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan enam jenis harta riba ini menurut pendapat yang sahih tidak merupakan sebuah pembatasan. Jadi yang disebut dengan harta riba ini bukan hanya enam, meskipun disebutkan di dalam hadis adalah enam. Karena enam jenis harta riba ini adalah bisa mewakili jenis-jenis harta yang lain yang memiliki alasan yang sama. Saya ulang, enam jenis harta yang disebut oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam ini mewakili jenis-jenis harta yang lain yang memiliki alasan yang sama sehingga bisa pula terjadi riba padanya. Dibahas oleh mereka para ulama bahwasanya enam jenis harta riba ini kembali kepada dua jenis harta, sehingga dua jenis harta inilah yang dikategorikan sebagai harta riba, entah dia termasuk dari enam yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi ataukah di luar itu, selama memiliki alasan yang sama itu termasuk daripada harta riba. Yang pertama adalah ikhwati fillah rahimakumullah, harta yang termasuk ats-tsamaniyah, harta yang merupakan alat tukar pembayaran, di mana harta yang merupakan alat tukar pembayaran ini diwakili oleh emas dan perak, dinar dan dirham di masa itu. Rasulullah alaihi salatu wassalam tatkala menyatakan emas dan perak adalah harta yang bisa terjadi riba padanya, maksudnya adalah beliau menyebutkan semua harta yang dijadikan sebagai alat tukar pembayaran. Termasuk kalau di masa kita sekarang ini adalah uang, ya, uang kertas, uang logam, rupiah, dolar, ringgit, junai, rial, atau yang lainnya. Semua jenis-jenis mata uang yang digunakan sebagai alat tukar pembayaran ini sama dengan emas dan perak. Bisa terjadi riba padanya. Kemudian jenis harta yang kedua yang diwakili oleh empat yang lain, diwakili oleh gandum, garam, dan kurma, adalah al-mat'um makilan au mauzunan. Barang makanan atau bahan makanan yang transaksinya adalah ditimbang atau ditakar. Saya ulang, jenis bahan makanan yang cara transaksinya adalah ditimbang atau ditakar. Ini diwakili oleh gandum, kemudian garam, dan kurma. Sehingga semua harta-harta yang memiliki alasan yang sama seperti gandum, sehingga dikategorikan sebagai harta riba, yaitu alasan keberadaan harta tadi sebagai makanan dan cara transaksinya adalah timbang ataupun takar, maka harta-harta tadi bisa terjadi riba padanya. Nah, semisal beras. Beras tidak disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadis ini, tapi termasuk harta riba. Yang bisa terjadi riba padanya dikarenakan beras adalah makanan yang cara transaksinya adalah takar kalau di masa dahulu, sekarang sudah berubah menjadi timbang. Atau yang lainnya. Sehingga harta-harta yang bukan makanan dan transaksinya adalah timbang ataupun takar, itu bukan harta riba. Ya. Bukan harta riba. Yang dimaksud di sini pakan, yang dimaksud di sini adalah makanan manusia ya. Mat'umnya makanan adalah makanan manusia. Sehingga kalau makanan hewan, wallahu a'lam, meskipun dia takar ataupun timbang, ini bukan riba karena bukan makanan manusia. Atau ada makanan, harta jenis makanan, transaksinya bijian, transaksinya tidak dijual dengan timbang, tidak juga dijual dengan takar, maka ini juga bukan termasuk harta yang bisa terjadi riba padanya. Seperti jagung mat'um, dijual, kalau dijualnya adalah dijual bijian, ini bukan termasuk harta riba. Tapi kalau sudah diprotoli kemudian dijadikan sebagai bahan simpan makanan, maka otomatis transaksinya adalah menggunakan timbang ataupun takar. Maka jagung kalau sudah dipreteli jadi harta riba. Kalau masih dijual bijian gelondongan 1, 2 ribu, 1, 3 ribu, ini bukan termasuk harta riba. Atau yang lainnya. Ikhwati fillah rahimakumullah, sekali lagi, yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dari harta-harta riba ini mewakili dua jenis harta, yaitu harta-harta yang digunakan sebagai alat tukar pembayaran as-samaniyah, dan harta-harta yang merupakan makanan yang cara transaksinya adalah timbang ataupun takar. Ini salah satu pendapat dari kalangan ahli fikih yang saya pribadi condong kepadanya, ay merojihkannya. Sehingga nanti kalau seumpamanya baca di kitab lain, ada pendapat yang lain, alasannya bukan itu, maka babnya luas ya, karena ini perkara fikih. Tapi tadi yang saya kuatkan, alasan emas dan perak adalah alat tukar pembayaran, alasan gandum, garam, dan kurma adalah makanan yang ditakar ataupun ditimbang. Rasulullah alaihi salatu wassalam setelah menyebutkan tentang jenis-jenis harta riba ini, beliau mengatakan kalau terjadi pertukaran, ya, pertukaran sejenis dari harta yang sejenis, pertukaran pada as-samaniyah, pertukaran pada alat tukar pembayaran. Nah, contohnya emas dengan emas, emas dengan emas. Tatkala terjadi transaksi pertukaran emas dengan emas, maka harus mithlan bimithlin, sama dengan sama. Tidak boleh seseorang menukar 1 gram emas dengan 2 gram emas. saya punya cincin emas 1 gram masih baru. Anda punya 2 gram emas tapi sudah lama. Tukar. Berarti kan menukar 1 gram dengan 2 gram emas. Ini enggak boleh. Ini riba. Nah, begitu pula perak dengan perak juga sama. Tatkala terjadi pertukaran antara perak dengan perak, harus dilakukan dengan cara mithlan bimithlin, sama dengan sama, dan harus yadan biyad, tangan dengan tangan, yakni kontan. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kalau emas dengan emas dilakukan pertukaran sama, ya, 1 gram dengan 1 gram, tapi tidak dilakukan dengan kontan, ya dan biat, tidak terjadi pertemuan langsung antara dua belah pihak, ini juga riba. Ya. Makanya para ulama menyatakan bahwasanya riba jual beli itu ada dua. Riba fadl dan riba nasiah. Riba fadl adalah pertukaran antara barang riba dengan barang riba, yang satu jenis emas dengan emas. Kemudian salah satu dari yang ditukar berbeda dengan harta yang lain. Jadi tadi segambarannya 1 gram emas ditukar dengan 2 gram emas. Ini riba fadl. Nah, kalau riba nasiah, emas dengan emas ditukar 1 gram dengan 1 gram. Tapi orang pertama menyerahkan emasnya kepada orang kedua hari ini, dan orang kedua menyerahkan emas kepada orang yang pertama esok hari. Ini riba nasiah. Ya, saya ulang, riba nasiah. Pertukarannya sama, 1 gram dengan 1 gram emas. Tapi orang pertama menyerahkan emasnya kepada orang kedua hari ini. Orang kedua menyerahkan emasnya kepada orang yang pertama besok hari. Ini juga riba. Riba nasiah namanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga dipersyaratkan tatkala terjadi pertukaran harta riba dengan harta riba yang sejenis, emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, beras dengan beras, atau yang semisalnya, maka dipersyaratkan di sana dua hal agar tidak terjadi riba. Yang pertama adalah mithlan bimithlin, harus dilakukan dengan sama ukuran yang saling terjadi pertukaran padanya. Emasnya 1 gram dengan 1 gram emas. Peraknya 2 gram dengan 2 gram perak. Ya, 1 kilogram beras dengan 1 kilogram beras. 1 kilogram kurma dengan 1 kilogram kurma. Harus sama. Itu yang pertama, tatkala terjadi pertukaran antara harta riba dengan harta riba yang sejenis. Yang kedua adalah harus yadan biyad, kontan. Ya. Harus kontan, tangan dengan tangan saling ketemu. Gitu. Sehingga seorang tukar beras, beras dengan beras, sama-sama 1 kilo dengan 1 kilo, maka pertukarannya harus terjadi dalam satu majelis. Tidak boleh ada yang namanya hutang beras dengan hutang beras. Ya. Karena akan terjatuh kepada akad riba nasiah. Ya, akan jatuh pada akad riba nasiah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Oleh karena ini juga termasuk pembahasan kontemporer yang dikaji oleh para ulama adalah semisal masrif, yakni pertukaran uang, 100 ribu dengan 110 ribu. 100 ribunya 100 ribu yang lusuh. Afwan, 100 ribunya 100 ribu yang baru. Ditukar dengan 110 ribu yang lusuh. Riba atau bukan ini? Riba. Yang ini biasanya terjadi tatkala menjelang hari lebaran. 5 ribu baru ditukar dengan berapa? 6.000 riba. 100.000 baru ditukar dengan 110.000 lusuh. Ini riba. Nah, karena uang termasuk dalam hal ini adalah rupiah, mata uang kita. Tatkala terjadi pertukaran antara rupiah dengan rupiah, berarti kan satu jenis dengan satu jenis, rupiah dengan rupiah, seperti emas dengan emas, maka dipersyaratkan di sana dua hal. Nominalnya harus sama, 100 ribu ya tukar dengan 100 ribu, 50 ribu ya ditukar dengan 50 ribu. Tidak boleh salah satu lebih banyak, tidak boleh salah satu lebih sedikit. 100 ribu ya tukar dengan 100 ribu, 10 ribu ditukar dengan 10 ribu. Kemudian harus ya dan biat. Tadi apa ya dan biat? Kontan. Terjadi dalam satu majelis pertukaran tadi. Barakallahu fikum. Sekarang permasalahannya, kalau seumpamanya barang yang ditukar beda jenis tapi satu alasan. Beda jenis, contohnya emas dengan perak. Ini masuk dalam satu alasan, yaitu sama-sama alat tukar pembayaran, tapi jenisnya berbeda, satu emas, satu perak. Maka apakah boleh terjadi pertukaran? Jawabnya boleh. Syaratnya apa? Syaratnya adalah hanya satu, kontan. Dan tidak dipersyaratkan adanya berat yang sama atau nominal yang sama antara emas dan perak manakala terjadi pertukaran. Hal ini disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam di dalam lanjutan hadisnya. Fa idza ikhtalafat hadhihi al-asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyad. Dan apabila jenis-jenis hartanya itu saling berbeda namun dengan satu alasan yang sama, ya, emas dengan perak beda hartanya tapi alasan ribanya sama, yaitu sama-sama alat tukar pembayaran, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fabi'u kaifa syi'tum, silakan jual gimana kalian, terserah. Ya. Mau 1 gram emas dengan 100 gram perak, boleh. 1 gram emas dengan 1000 gram perak, boleh. Kaifa syi'tum. Namun idza kana yadan biyad, selama transaksinya dilakukan dengan tangan dengan tangan, yakni dilakukan dengan cara yang kontan, pertukaran antara 1 gram emas dengan 1000 gram perak tadi dilakukan dalam satu majelis. Ya, berarti syaratnya satu. Ya. Kalau jenis hartanya beda tapi alasannya sama, dipersyaratkan padanya satu hal saja, yaitu harus kontan. Tidak dipersyaratkan harus sama antara barang yang ditukar nominalnya. Nah, barakallahu fikum, berdasarkan bab ini atau permasalahan yang barusan saya sebutkan, maka para ulama menyatakan bolehnya menukar mata uang satu dengan mata uang yang lain meskipun nominalnya berbeda. Boleh tukar rupiah dengan dolar, boleh. Jenisnya berbeda tapi sama-sama asamania, sama-sama alat tukar pembayaran. Taib. Rupiahnya 1.500.000. Dolarnya cuman 100. Boleh tidak? Boleh. Bahkan harus semisal itu. Tidak bisa 100 rupiah dengan 100 dolar. Hancur ekonomi, kan begitu. Boleh dengan nominal yang berbeda. Rupiahnya 1.500.000. Dolarnya cuman 100. Boleh. Tapi dipersyaratkan harus ada ya dan biat. Terjadi pertukarannya kontan di majelis, di satu majelis, tidak boleh ditunda. Saya punya uang 100 dolar. Siapa yang mau nukar dengan rupiah? Berkata kepada teman-teman kantornya. Oh, saya. Mana sini uangmu $100? Nanti saya kasih 1.500.000-nya. Saya ambil dulu uangmu di rumah. Nah, dolarnya didahulukan, 1.500.000-nya nanti. Ini juga riba, riba nasiah. Nah, kalau mau menukar dolar dengan rupiah, boleh dengan nominal yang berbeda, tapi harus dilakukan kontan, tangan dengan tangan. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, jadi money changer, pertukaran uang, ya, menukar satu mata uang dengan mata uang yang lain, ini babnya boleh, selama tadi saya katakan niat dan niat, kontan dengan kontan. Menukar emas dengan uang boleh, transaksi emas dengan uang boleh, dan emas dengan uang dua jenis yang berbeda tapi satu alasan. Boleh terjadi pertukaran dengan nominal yang berbeda, akan tetapi harus ya dan biar, kontan, tangan dengan tangan. Sehingga dari pembahasan ini, wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab, membeli emas secara online, membeli emas secara online, tidak terjadi ya dan biat dalam transaksi tersebut. Ya, namanya online, harus ada yang dikirim. Ya, barang emasnya dikirim, uangnya ditransfer. Yang semisal ini barakallahu fikum, wallahu a'lam bisawab, adalah akad riba. Tidak diperbolehkan. Mau beli emas harus kontan. Karena meskipun jenisnya berbeda, emas dengan uang, akan tetapi harus ada ya dan biat karena sama-sama alat tukar pembayaran. Meskipun emasnya adalah sudah menjadi emas perhiasan, sama para ulama menyebutkan semisal itu. Barakallahu fikum. Masalah yang terakhir, kalau terjadi pertukaran antara barang-barang riba dari dua alasan yang berbeda, maka tidak dipersyaratkan adanya sama nominal dan kontan. Ya, saya ulang, kalau terjadi pertukaran antara barang riba dan tidak sama alasan ribanya, maka boleh terjadi pertukaran dan tidak dipersyaratkan apa-apa di sana. Uang ditukar dengan beras, akadnya hutang, berasnya dulu, uangnya nanti, boleh. Karena beras alasan ribanya sendiri, uang alasan ribanya sendiri, sehingga tidak dipersyaratkan adanya kontan. Yang dipersyaratkan adanya kontan adalah terjadi pertukaran barang riba yang berada dalam satu alasan yang sama. Nah, ini barakallahu fikum, beberapa pembahasan riba secara ringkas, mukaddimah tentang jenis-jenis riba, dan semua riba-riba yang disebutkan di atas adalah jenis-jenis riba yang haram, yang akan kita baca insyaallah taala dalil-dalil tentang keharamannya yang dibawakan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya ini insyaallah taala, dalil-dalil tentang haramnya riba dengan semua jenis-jenis yang telah dijelaskan di atas akan kita baca di pertemuan yang akan datang biiznillah taala. Wa nas'alullah at-taysir. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Ya, kita bisa bahas di pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wa naktafi bihadal qadar. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yirda. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.